It's your by music. Echo Show, Young Lex, GTOD, DX, Mr. Strezo, Lega, Podo Amat, Podo Amat. Bodo amat, bodo amat, bodo amat, bodo amat, bodo amat, bodo amat, bodo amat, amat. Lo ngomong apa? Kagak ngaruh buat gua tetap punya nama. Bodo amat, amat. Lo mau apa? Dicaci dihina gua tetap yang pertama. Begini begitu, lo kurang jitu. Haters membaci karena skillnya cuma segitu. Banyak lika-liku, lagu gue ditiru. Lo sama gue bagai 1:1000. Gue dari kampung, kota dekat gunung. You know Echo Show namanya sampai ke ujung. Coba ngajak tarung, modal pakai kalung. Lawan gua elo bagai kucing dalam karung. Gue bareng Young Lex, banyak haters tetap wallace. Anti galau, anti ngenes. Kita famous, elo jealous. Bodo amat, bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Bodo amat. Lo ngadis, bodo amat. Lo ngambek, gua bodo amat. Gila banget, I'm sorry my friend. Mohon maaf kalau gue keren. And I'm sweet like my friend, like sugar. Hah, brah, bodo amat. Lo benci gue gak ngaruh juga. Gue tetap kece, bodo amat. Ini hidup gue, ikut campur aja. Emangnya situ siapa? Cuma bisa komentar ngomong kayak paling benar. Cari sensasi biar tenar lo haters. Mending lo jadi like sugar. Terus ngoceh mulu gak aus. Jagoan dunia maya kalau ketemu ketikus. Ciut langsung nyalinya. Apabil maklumin aja. Echo Show Young Lex dengan segala hormat. Kalau lo gak suka lagu ini ya bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Lo marah, bodo amat. Lo gak suka, bodo amat. Lo ngadis, bodo amat. Lo ngambek, gua bodo amat. Lo gak suka, gua mah bodo amat. Gua mah nyantai, lu ngomong pake urat. Lu mau ngedis, gua mah bodo amat. Dah zaman email, lu masih pake surat. Lu gak suka, gua mah bodo amat. Gua mah nyantai, lu ngomong pake urat. Lu mau ngedis, gua mah bodo amat. Dah zaman email, lu masih pake surat. Bodo amat, bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Lo marah, bodo amat. Lo gak suka, bodo amat. Lo ngadis, bodo amat. Lo ngambek, gua bodo amat. Bodo amat. Bodo amat. Bodo amat. Gua bodo amat.